Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita melanjutkan pada pertemuan sebelumnya. Kita sudah membaca keterangan dari Al-Allamah Al-Syeikh Ahmad Ibn Yahya An-Najmi tentang kedudukan Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai afdhalur rusul, rasul yang paling utama. Bahkan beliau adalah afdhalul khalq alal itlaq, ya, seutama-utama makhluk secara mutlak. Demikian pula beliau sudah menyebutkan tentang urutan keutamaan dari para rasul, ya, setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan ulul azmi minar rusul, yakni lima para rasul yang tersebut namanya, yakni Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebagaimana telah disinggung pada pertemuan yang sebelumnya, bahwa ada beberapa perkara yang di sana para nabi, para rasul seluruhnya tattafiq, yakni berserikat pada perkara tersebut. Dan ini juga perkara yang perlu untuk kita mengimaninya sebagaimana kita mengimani keutamaan dan kelebihan sebagian dari para rasul di atas sebagian yang lainnya. Kami nukilkan berapa perkara tersebut dari apa yang disebutkan oleh Syekh Arafat Ibn Hasan Al-Muhammadi pada ta'liq beliau dari kitab Bidayat Usul fi tafdilir rasul sallallahu alaihi wasallam. Perkara pertama yang harus kita ketahui dan kita imani, bahwa seluruh para nabi, para rasul, turun kepada mereka wahyu, dan Allah subhanahu wa ta'ala memilih para rasul, para nabi hanya dari kalangan az-zukur, ya, para lelaki, ya. Dalil tentang perkara ini surat Al-Anbiya ayat yang ke-7. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim. Al-Ayah. Dan kami tidaklah mengutus sebelum engkau kecuali dari kalangan rijal, ya, para lelaki, nuhi ilaihim, di mana kami memberikan wahyu kepada mereka. Ini perkara yang pertama. Jadi para rasul seluruhnya, para nabi, adalah dari kalangan lelaki dan mereka semua mendapatkan wahyu. Kemudian yang kedua, bahasanya agama mereka satu. Ini agama tauhid, hanya saja berbeda pada sebagian cabang-cabang dari syariat. Dalil tentang perkara ini firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 36. Allah menyatakan, walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan kami telah mengutus pada setiap umat seorang utusan yang menyeru kepada mereka, u'budullah, beribadahlah kalian semua kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah oleh kalian at-taghut. Kemudian dalil yang lain tentang masalah ini yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Dawud di dalam bab ini, bab tafdil bainal anbiya, dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-anbiya ikhwatun min illat wa ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Para nabi, mereka adalah saudara seibu, saudara sebapa, saudara seayah, sebapa, di mana ibu-ibu mereka syatta, berbeda-beda, wa dinuhum wahid, sedangkan agama mereka satu. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Bada'iul Fawaid, beliau menyebutkan makna dari kalam beliau bahwa di sini agama para rasul, yakni agama tauhid, diibaratkan sebagai ayah. Sedangkan ini inti ajaran seluruh para nabi, tauhid. Sedangkan syariatnya digambarkan pada hadis ini sebagaimana ibu. Ini ibunya berbeda-beda. Meskipun di sana pada sebagian perkara ada syariat yang disepakati oleh agama ataupun syariat-syariat para nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus. Kemudian yang ketiga, bahasanya mereka para nabi, para rasul mendapati perlakuan dari kaumnya berupa cemoohan. Yang ini bukan hanya dialami oleh nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Istihza atau cemoohan ini terjadi dari umat-umat yang diutus kepada mereka para rasul. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat yang ke-43 berfirman, "Ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik." Tidaklah apa yang dikatakan kepada engkau kecuali itu sesuatu yang telah dikatakan kepada para rasul sebelum engkau. Jadi kalau Nabi SAW dikatakan majnun, dikatakan sahir dan semisalnya, maka demikian pula ucapan itu telah diucapkan oleh umat-umat terdahulu kepada para nabi mereka. Juga pada ayat yang lain dalam surat Al-An'am ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Walaqad istuhzi'a bi rusulin min qablik fa haqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un." Dan sungguh-sungguh benar-benar para rasul sebelum engkau telah diolok-olok, telah dicemooh, maka mereka yang mencemooh para rasul tersebut, mereka dikepung dengan apa-apa yang mereka dahulu mencemooh para nabi, para rasul tadi. Ini dalam surat Al-An'am ayat yang ke-10. Yang keempat, bahwa para nabi, para rasul, mereka, mata-mata mereka mengalami tidur, sedangkan hati-hati mereka tetap terjaga. Baik. Ini menunjukkan bahwa wahyu Allah Subhanahu wa taala datang kepada para nabi bisa pada kondisi mereka tertidur, bisa dalam kondisi mereka terjaga. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tetap menjadikan hati-hati para rasul terjaga. Dalil tentang perkara ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam disahihkan hadisnya oleh Syekh Al-Albani dalam As-Sahihah. Nabi menyatakan inna ma'asyiral anbiya tanamu a'yununa wala tanamu qulubuna. Sesungguhnya kami, segenap para nabi, mata-mata kami tertidur, akan tetapi hati-hati kami tidaklah tidur. Juga ya, dalam Sahih Al-Bukhari dari hadis Anas, beliau menyatakan, "Wan-Nabi sallallahu alaihi wasallam na'imatun 'ainahu wa la yanamu qalbuhu." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kedua mata beliau tidur, akan tetapi hati beliau tidaklah tidur. Wa kadzalikal anbiya'u, dan demikianlah pula para nabi, tanamu a'yunuhum wa la tanamu qulubuhum, mata-mata mereka tidur, akan tapi hati-hati mereka tidak tidur. Berikutnya, bahasanya para nabi, mereka orang-orang yang maksum, ya, terjaga minal khata', dari kekeliruan, fi tablighi risalah, dalam penyampaian risalah. Demikian pula mereka terjaga dari kabairud dzunub, dari perbuatan dosa-dosa besar. Tegaskan oleh para ulama bahwa hal yang demikiannya terjaganya para nabi, para rasul dari perbuatan dosa-dosa besar, baik sebelum mereka diutus sebagai nabi, lebih-lebih setelahnya. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa mereka terjaga dari kekeliruan dalam penyampaian risalah, ya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Takwir, "Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin." Ya, tentang nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahasanya dia, nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukanlah seorang yang bakhil, ya, terkait dengan perkara gaib yang Allah wahyukan kepadanya. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah pada tafsirnya beliau menjelaskan, yakni wa ma huwa 'ala ma awhahu Allahu ilaihi bisyahih yaktumu ba'dahu. Wa beliau sallallahu alaihi wasallam dari apa-apa yang Allah wahyukan kepadanya, beliau tidak pelit. Ya, tidak menyembunyikan sebagiannya, tidak semuanya yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, maka beliau pun menyampaikannya. Kemudian terkait dengan terjaganya dari perbuatan dosa-dosa besar, Syaikhul Islam dalam Al-Fatawa pada jilid keempat, dalam 319, beliau menyatakan, innal qawla bi anna al-anbiya'a ma'sumun 'anil kaba'ir duna as-shagha'ir huwa qawlu aktsari ulama'il Islam. Bahwa pendapat yang menyatakan para nabi terjaga dari perbuatan dosa-dosa besar, ya, bukan dosa-dosa kecil, artinya dosa-dosa kecil mungkin terjadi dari mereka, adapun dosa-dosa besar tidak. Ini merupakan pendapat mayoritas para ulama Islam. Kemudian beliau menyatakan, bal lam yunqal anis salafi wal a'immah was sahabah wat tabi'in wa tabi'ihim illa ma yuwafiqu hadzal qaul. Bahkan tidaklah dinukilkan, jadi tidak ada nukilan dari salaf, demikian pula dari para a'immah, bahkan dari para sahabat, para tabi'in dan tabi'ihim, yang mengikuti mereka, kecuali pendapat yang mencocoki pendapat ini, ya, bahwa para nabi mereka orang-orang yang terjaga dari terjatuh ke dalam dosa-dosa besar. Adapun terkait dengan dosa-dosa kecil, ini sesuatu yang mungkin terjadi dari mereka, tetapi Allah Subhanahu wa taala tentunya sudah mengampuni mereka. Adapun terkait dengan dalil tentang perkara tersebut, yakni i'tidarnya, sebagaimana kita ketahui pada pertemuan sebelumnya, i'tidarnya sebagian para nabi yang didatangi oleh manusia pada kejadian mahsyar, karena mereka mengaku telah terjatuh ke dalam kesalahan-kesalahan. Kemudian perkara yang keenam, bahasanya para nabi mereka dikuburkan di mana mereka wafat. Para nabi dikuburkan di mana mereka wafat. Dalil tentang perkara ini dalam Sunan At-Tirmidzi dari hadis Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sami'tu min Rasulillah sallallahu wasallam syai'an ma nasituhu." Aku telah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang aku tidak melupakannya. Qala, beliau bersabda, "Ma qabadallahu nabiyyan illa fil mawdi'i alladhi yuhibbu an yudfana fih." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa taala mewafatkan seorang nabi pun kecuali di tempat yang nabi itu mencintai untuk dikuburkan di tempat tersebut. Baik. Nah, Ali bin Utsaimin dalam perkara ini menegaskan bahwa dari kuburan-kuburan para nabi yang diketahui ya secara pasti keberadaannya adalah kuburan nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Adapun kuburan para nabi yang lainnya, maka perkaranya tersembunyi. Jadi klaim sebagian pihak yang mungkin menyebutkan ini kuburan Nabi Ibrahim atau nabi yang lainnya, maka itu adalah klaim yang tidak benar. Kemudian yang ketujuh, bahwasanya bumi ya diharamkan untuk memakan jasad para nabi. Baik, dalil tentang perkara ini adalah hadis Aus ibn Aus radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh para imam ahli sunan kecuali At-Tirmidzi. Nabi SAW menyebutkan, "Inna allaha harrama alal ardi an ta'kula ajsad al-anbiya." Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi. Kemudian yang kedelapan, bahasanya para nabi, para rasul, mereka salat di kubur-kubur mereka. Dalilnya adalah hadis Anas diriwayatkan oleh Al-Bazzar, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam As-Sahihah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-anbiya'u ahya fi kuburihim yusallun." Bahwa para nabi itu mereka hidup, tentunya kehidupan di sini kehidupan barzakhiyah ya, bukan kehidupan dunia. Mereka hidup di kubur-kubur mereka, yusallun, dalam keadaan mereka salat. Hadisnya sahih, disahihkan Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Ini keadaan para nabi seluruhnya. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa Isra, beliau melewati kuburan Nabi Musa dalam keadaan beliau sedang salat di kuburannya. Kemudian yang sembilan, yang terakhir yang saya sebutkan pada kesempatan ini, bahasanya para nabi, para rasul, mereka tidak mewariskan harta yang mereka tinggal untuk kerabat mereka, tetapi menjadi sedekah ya bagi umatnya. Dalilnya hadis Aisyah yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la nuwarrits ma tarakna sadaqatan. Kami para nabi tidaklah mewariskan apa yang kami tinggalkan itu sebagai sedekah, ya sedekah bagi umatnya. Oleh karenanya ketika Fatimah radhiyallahu taala anha ya mendatangi Khalifah Abu Bakar untuk meminta apa yang ditinggalkan oleh Nabi, dengan tegas Abu Bakar Siddiq menolak permintaan Fatimah radhiyallahu anha. Dan dijelaskan di antara hikmahnya oleh Syekh Arafat, untuk diketahui oleh manusia bahwa para nabi itu tidak mengumpulkan harta ya untuk diberikan kepada anak keturunannya, sehingga ya lepas mereka dari tuduhan bahwa mereka mendakwahkan agama untuk mencari dunia. Ya. Ini wallahu taala a'lam, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.